Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh bini sepuh para habaib, khususipun panjenenganipun Pak Kiai Atib akhina billah, ugi panjenenganipun Kiai Akram Sofan, ugi panjenenganipun para sesepuh para yai kang boten saged kula sebutke satu persatu, ugi para habaib khususipun panjenenganipun Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas wal Habib Abdurrahman Ba Syaiban, Habib Abdurrahman bin Jihab, Al-Habib bin Ahmad bin Zain, Latas, lan kang kula banggakan Bapak Bupati atau kang mewakilinya, Bapak Dandim, Bapak Kapolres ugi kang mewakili, lan kula banggakan panjenenganipun Bapak Kasdim Pekalongan, ugi Bapak Danki Wonopringgo, Bapak-bapak Muspika, Bapak Camat Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, sak jajaranipun panjenenganipun para kiai kang selalu kula banggakan saking instansi pemerintahan sipil TNI Polri, ugi kang kula hormati panjenenganipun Bapak Haji Zamroni sak keluarga ingkang tiap tahun menyediakan dirinya untuk gelar cinta mahabbah tetang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula kagum beberapa hari ini untuk menekankan kecintaan kita kepada tanah air, membangkitkan kembali jati diri, kehormatan bangsa, harga diri bangsa yang dipun angkat dening panjenenganipun Bapak Kasdim. Muga-muga iso ditiru oleh jajaran yang lain di dalam event-event yang sangat tepat waktu dan manfaat ini untuk lebih memperkokoh kesatuan-persatuan dalam umat Islam khususnya, kesatuan-persatuan dalam agama, kesatuan-persatuan dalam Indonesia tercinta. Para hadirin wal hadirat, kekaguman ini semakin mekar karena hampir 85% yang membanjiri wenten peringatan maulud yang tidak ada istilah mengenal bosan dan tidak pernah mengenal mundur. Dan dengan wujudnya panjenengan-panjenengan semuanya ini, generasi muda, sing-sing nom, sing-sing bocah, dengan semangat bangkit kembali. Ini kita yakin. Kita yakin kita akan lebih kokoh dengan keutuhan negara NKRI ini. Karena kita melihat panjenengan anak-anakku semuanya sifat tanggung jawab sudah mulai nampak di kalangan anak-anak kita sekarang ini, kelihatan sekali. Yel-yelipun jenengan kesemangatan itu membuat hati kita itu besar, tidak hati kita itu kecut untuk mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, ini. Jadi jenengan niku kabeh wahai anak-anakku, Anda adalah kula yakin dan saya minta, dan saya bukan bual, nyun sewu. Saya tidak akan menjual akhirat, tidak. Tapi saya berdoa. Akhirat itu tanggunganipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing berani menjamin besok syafaatnya mutlak niku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita-kita ini para kiai, para habaib kepanjangan tangan membuka pintu atau jembatan-jembatan supaya kita ini menjadi umat yang mendapat syafaatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam doa saya jaiz. Menang kula nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala, apa permintaannya? Dengan catatan bener. Catatane napa? Bener. Kalian ini saya minta sama Allah taala. Kalian semuanya, saya mohon kepada Allah, tak detekke anakku donya akhirat. Itu saja saya permintaan itu. Besok nek kula diparingi izin dening Allah taala, kowe nang mriku kabeh. Kowe mlebu dhisik swarga, aku ora apa-apa. Aku tak jaga lawange dhisik, ora apa-apa. Karena Anda adalah pelopor-pelopor agama, pelopor-pelopor pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan pelopor-pelopor memperkokoh NKRI. Adalah semua adalah kalian. Maka dari itu saya minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Gusti, anak-anak yang ada di sini semua kudadosaken anak kula donya akhirat. Itu aja. Ini kebanggaan kita kepada kalian. Tolong ojo kecewakan aku. Jangan kecewakan saya. Tunjukkan bahwa kita ini putra-putrine ruhaniahnya Habib Lutfi, putra ruhaniahnya Kyai Adib, putra ruhaniahnya para kiai, para habaib. Jangan kecewakan kita semua. Loh, ini kucing penting. Tunjukkan kita yang mempunyai jati diri, harga diri selaku umat Islam, selaku ahli sunnah wal, selaku bangsa Indonesia. Wah, ini kebanggaan kita. Harus sudah waktu ini muncul. Sebab apa? Oknum-oknum sing apa ngorak ngarik dengan segala kedok temanin itu sudah mulai ting muncul. Nah, ini oknum-oknum ki munculnya temane macam-macam. Nah, ini sing khawatir ki. Makanya sudah kewajiban lebih-lebih kita tiang ahli sunnah wal. Inilah sampai benten syair merah putih melekat di dada. Nek wong sing salah paham kan bingung. Kok dudu Islam, dudu iman nih. Lah nek iman gone nang ati, dudu nang dada. Nek iman Islam gone wenten ati, beda maneh. Nek minal koploin beda maneh pahame. Disinari oleh pancaran imamnya, ora por. Merah putih itu dipadangi kelawan iman i, dipadangi kelawan hubul watan minal i, ya kuwate sak porera. Lah nek merah putih melekat di dada tok ya kropos. Ora disinari oleh empat pilar ini khususnya, dan intinya adalah iman Islam kita. Loh, niki. Lah semua itu di pundak kalian. Wahai anak-anakku ma'asyiral muslimin, wal muslimati rahimakumullah. Saking ngoten, dengan maulud-maulud ini sebagai membangkitkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah. Nek demen karo Rasulullah mesti demen karo para sahabat. Nek demen karo para sahabat demen karo Kanjeng Nabi. Nek demen karo ahli bait Kanjeng Nabi, putra waya Kanjeng Nabi mesti demen karo Kanjeng. Nek demen karo para ulama, para aulia mesti demen karo Kanjeng. Nek demen karo sahabat mesti demen karo ahli bait Nabi. Nek demen karo ahli bait Nabi mesti demen karo sahabat. Nek demen karo sahabat demen putra waya Kanjeng Nabi mesti demen karo para aulia, para ulama. Nek demen karo para aulia, para ulama mesti demen sahabat karo putra waya Kanjeng. Nek demen karo sahabat, putra waya Kanjeng Nabi, para ulama, para aulia mesti demen karo umat. Mesti sayang karo umat. Sebab itu pintune wong kang demen marang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pintune wong kang demen marang Gusti. Ya Allah. Lah nek demen niku kabeh tandane wong demen karo tanah aire, demen karo bangsane. Lha ngoten masyarakat muslimin rahimakumullah. Maka dari itu kita camkan, kita rapatkan jajaran dengan perkat nopo iman Islam kita. Dengan perkat apa? Kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Lajeng dengan maulid Nabi kita akan menguak sejarah-sejarah, situs-situs dan sebagainya sebagaimana di wonten surat Bani Israel. Bingi wulan Rajab wis diwaca, sering diwaca karo para yai, para mubalig. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil. Nek iku pun maklum tafsir sanesi, ning kula pingin ngupas kalih. Kenging napa Kanjeng Nabi kok dihijrahake, kok di Isra Mi'rajake saking Masjidil Haram ngantos Masjidil Aqsa ana apa? Niku perlu dicatat. Ana sejarah. Ana tinggalane para sesepuh, pini sepuh. Sinten? Khususe Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim telah mempersiapkan untuk menjaga situs menika wau kalian regenerasinya. Dipersiapkan. Dua generasi yang luar biasa. Satu, generasi Nabi Allah Ishak. Nabi Allah Ishak, dua anak Nabi Allah Yakub. Nabi Allah Yakub dua anak, Nabi Allah Yusuf. Terus Nabi Allah Yusuf mengandapi nurunake Nabi Musa, Nabi Syu'aib, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Lho niku mengandapi. Lajeng sing Ban Yamin rayine Nabi Allah Yusuf, sing nurunake Nabi Harun. Niku hebatipun. Saking Nabi Allah Ismail langsung gonge niku eyangipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Allah Ibrahim secara sejarah sudah membuat regenerasi penerus yang cukup kuat dan berbobot. Untuk menjaga apa? Yang satu untuk meneruskan situs yang ada di Masjidil Haram. Gih menika wau Ka'bah, Hijir, Makom Ibrahim dan sekitarnya. Ka'bah tidak terlepas dari telapaane para anbiya-anbiya terdahulu sampai nang zaman Kanjeng Nabi. Telapaane Kanjeng Nabi nang sekitar Ka'bah, telapaane garwane Kanjeng Nabi, sahabate Kanjeng Nabi, para pewarisipun Kanjeng Nabi, para a'imah membanjiri lingkungan Baitullah. Makanya wong haji, wong umroh niku bejo. bisa keliling nang haulil Ka'bah tawar nang kono wonten trapakane para nabi para wali. Lho niku hebatipun. Lah kangge turunane Nabi Allah Ishak tenan Masjidil Aqsa. Terusake diuri-uri sejarah ini ma bainal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Be aja ketinggalan sejarah, karena sejarah itu ono saksi hidup, ono saksi mati, tapi menjadi memperkuat untuk kesaksian sejarah, koyo situs-situsnya dan sebagainya, supaya menjadi umat be aja kepaten obor. Niki umat secara milio seluruh dunia, umat Islam khususnya tidak kepaten obor. Lah yang kita tarik ke bawah, bangsa ini pun tidak sampai kepaten obor. Sing lucu niku ngoten, melu andil Wali Songo ora. Bagaimana perjuangane Wali Songo ni botang ini Wali Songo. Dewe ngadepi wong koke iki wis mumet. Tapi sak mumet-mumete saya jenengan wis do nganggo kopiah, wis rajin, wis rapi, wis ngerti perkara babakan akhlak, pendidikan dunia Islam. Lah nek biyek Wali Songo ngadepi wong sik pertama weruh Islam, isik ngligo, wong sterono pakaian tekstil pada waktu itu sangat terbatas. Sing rambuti durung dicukur, isik gelungan. Ora bisa para wali kon langsung keras pada waktu itu, ya ora bisa. Iki cara bayi nembe lahir. Isik dibimbing, isik diatur, dilus dan sebagainya. Sing aduse durung tentu bendino adus. Sing diadepi keringete mambune masing-masing. Durung tentu kabeh padha, durung ibunya ini ngadepi wong wadok-wadok nalika semono. Sing ngerti babakan kebersihan itu kan sebagian keturunan keraton saja, turunan darah birunya, tapi masyarakat pada waktu itu belum tentu semuanya ngerti. Lah kok telatene luar biasa para aulia. Nomor lorone Wali Songo niku ekonom. Dia membawa bekal. Nyuwun sewu, bukan hidup dengan proposal. Tapi para beliau kaya. Makane nopo dong waktu gawe masjid dan sebagainya dari hasil keuntungan ekonominya. Bagaimana para beliau bisa menyantuni para santrine sing padha mondok belajar nang pesantrene ora bayar sama sekali. Bab anake niku bapakane nembe do ngerti Islam, ibune nembe do ngerti Islam. Niku perjuangane dulu ngoten. Ora kaya Bib Lutfi saiki. Teko si debien-debien boro-boro tangane ra potol. Ya niku. Wis kepenak kabeh. Coba kita bayangkan, ingatkan untuk catatan kita perjuangane kesepuhan-kesepuhan dahulu. Lah sing kesepuhan zaman rumiyin, bagaimana isih berjuang luar biasa Wali Songo ngadepi Portugis. Jatuhnya Malaka. Portugis ngincer karo Demak. Jangan sampai Demak itu berdiri. Sebab pusat penyebaran Islam mulai abad 15 niku wonten Malaka. Tumbangnya Malaka 1511 takut nek Demak niku dadi sumber pusat ajaran Islam. Terus pundi Portugis pada waktu itu yang mempunyai kepentingan menjajah nganti mempengaruhi Gilindrawardhana, nganti mempengaruhi Prabu Siliwangi. Disitulah bagaimana Syarif Hidayatullah atas perintah Kanjeng Sultan Trenggono mengangkat panglimane Kanjeng Syarif Hidayatullah untuk mempertahankan Sunda Kelapa. Krono Portugis wis perjanjian karo pejajaran. Begitu Portugis mlebu disapu lidi dening Syarif Hidayatullah, tapi ajibe Syarif Hidayatullah ora ngantem pejajaran. Krono napa senajan niku wau beda agama, tapi Kanjeng Syarif Hidayatullah melihat itu bangsa kita dipertahankan, jangan sampai terpengaruh Portugis. Lu hebatnya sampai semonten jauh Maulana Syarif Hidayatullah dalam wawasan nasional, wawasan kebangsaanipun. Coba nih, bubar niku londo mlebu. Ulama kita disibukkan satu sisi menghadapi kebodohan, nasib pengertian agama dan lainnya, dalam dunia pertanian ilmu pengetahuan dan lain-lainnya. Jebule iki mlebu maneh wis nang Jakarta, nukoni tanah, suwi-suwi ngedekake kantor WE penjajah pada waktu itu. Akhirnya pada abad 17 mulai pergolaan berbeda kembali, munculnya bagaimana terhadap Hamengkubuwono ke-1 sampai Hamengkubuwono ke-2 ngantos dibuang ten Penang, dan bagaimana para ulama pada waktu itu muncul termasuk Diponegoro dan lain sebagainya. Bukan Diponegoro niku krana tanahe arep dijukuk karo londo, sak durunge Diponegoro sudah berjuang. Aja dikira nungan kok alasane tanahe Diponegoro, sebab Diponegoro nek tanahe ora diukik-ukik ya masa bakal berjuang. Jare sapa? Mangsa sejarah aja tanggung. Belum para habaib pada waktu itu, terutama saking keluarga Al-Ba'bud, Habib Muhsin Wiradesa, Patih Brebes dari keluarga Al-Ba'bud, belum dari Basyaiban itu sendiri, luar biasa pada waktu itu. Sing habaib sing wis ganti kopiah putih padha nganggo blangkon, dan habaib-habaib yang lainnya diteruskan regenerasi penerus. Tidak lepas tanggung jawab yang besar terhadap agama ini dan bangsa ini, perjuangan yang dilakukan. Landewe andil 45 beora, aja maneh junjung bedil, bambu runcing beora. Melu andil kiai-kiai bimbu, kiai-kiai sing gawen pesantren zaman biyek, supaya ngentas kita orang beojo budu. Sing pesantren sing nganggu kayu, ono sing nenteng alas, aduh kadek kota dan lain sebagainya. Para kesepuan berjuang dengan menanamkan akidahnya ahli sunnah wal jamaah, luar biasa. Para beliau-beliau dewe urun ora andil ora. Setelah 45 mendhuwur kaya kowe tinggal ngisi kemerdekaan bete ribut. Pak ngutek-ngutek orang macam-macam dan sebagainya. Nah, maka dari itu dengan adanya peringatan Maulidin Nabi perlu kita tahu sejarah-sejarah, sebab saking napa para beliau tidak terlepas adalah dari para pewarisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah cermin kita di dalam agama, cermin kita di dalam bernegara, cermin kita di dalam berbangsa, cermin kita di dalam keukhuwahan, dari ukhuwah Islamiyah sampai ukhuwah wata. Itu yang kita itu di pundakmu, di pundak kalian yang untuk menjaganya dan siap menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Semonten sing saged kula sampaikake, bab kula dunekke kesel ya ora pantes. Kanjeng Nabi ora tahu ngomong kesel kanggo agama karo bangsa. Ning kedhoifan kita adalah itulah kedhoifan saya tadi pagi kalian kepala staf angkatan laut bersama-sama dengan beliau Isra Mi'raj wonten markas besar angkatan laut, bubar saking ngoten sareng-sareng meresmikan masjid yang kita bangun wonten Jakarta, meresmikan ngantos jam setunggal langkung pada sholat duhur nembe budal istirahat sekedar. Pak merenepe utak-utakan karcise full. Alhamdulillah berkait konconiku akeh ya ono bae dalane bisa dhewe minal katutin. Nek ora sebab iku wallahu a'lam kaya-kayane ya menang tekan kene ya bocah loro bengi apa. Tapi berkait dungane kanca-kanca terutama dungane Pak Haji Zamroni sing temenanan dikabulke ora ketemu sedelo kita sakit bertemu kembali kalian panjenengan-panjenengan sedaya anak-anakku ini, semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha al ghayat bi jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungipun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.